Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang kita masuk ke makruh-makruh salat. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, atau sebelum itu, matan akhir matan tentang pembatal-batal sholat, li'annahu, yakni penjelasan alasan faktor kenapa perkara-perkara yang disebutkan di atas itu membatalkan sholat. Kata beliau, li'annahu fil awwali tarku ma la tatimmul ibadatu illa bihi. Li'annahu, karena sesungguhnya perkaranya, fil awwal, pada pembatal yang pertama, yaitu bitarki ruknin, au syartin, dan seterusnya itu, sampai wabitarki wajibin amdan. Ya, meninggalkan, yang meninggalkan rukun atau syarat, sampai meninggalkan perkara wajib secara sengaja. Nah, itu sebabnya, ya, membatalkan sholat, li'annahu fil awal, tarku ma la tatimmul ibadatu, meninggalkan sesuatu yang la tatimmul ibadatu, tidak sempurna ibadah itu, illa bihi, kecuali dengannya. Ya, tarku ma la tatimmul ibadatu, meninggalkan sesuatu yang ibadah itu tidak sempurna illa bihi, kecuali dengannya. Jadi penentu, ya, sempurnanya sholat, sahnya sholat. Wabil akhirati, dan karena pada pembatal-pembatal yang terakhir, yaitu yang kedua, ketiga dan keempat, berbicara secara sengaja, qahqaha, tertawa dengan bersuara, wabil harakatil kathirati, urfan al-mutawali tidakar darurah, melakukan gerakan yang banyak menurut adat secara berturut-turut tanpa alasan darurat, itu membatalkan sholat. Karena fi'lu, melakukan perbuatan, ma yunha anhu, ya, yang dilarang darinya, fiha, dalam sholat. Karena itu terlarang, haram dalam sholat, sehingga, ya, membatalkan sholat. Nah, ini terlarang khusus dalam sholat. Di luar sholat boleh saja tertawa dengan bersuara, boleh saja berbicara, ya, di luar sholat boleh saja bergerak sebanyak-banyaknya, ya, berturut-turut, tidak ada masalah. Tetapi khusus dalam sholat itu terlarang, sehingga jika dilanggar membatalkan sholat. Sesuatu yang dilarang khusus dalam sholat, diharamkan khusus dalam sholat, ya, itu membatalkan. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian kata Sa'di rahimahullah, wa yukrahul iltifatu fi shalah. Ini tadi, nah, kembali lagi, yakni keterangan Sa'di rahimahullah ini, ya, secara global, tetapi rincian penjelasan masing-masing pembatal ini, ya, sudah kita lewati semua secara rinci, kan begitu, ya, sudah dijelaskan secara detail. Baik, wa yukrahu al-iltifatu fi shalah, wa yukrahu, dan dimakruhkan, al-iltifatu, menoleh itu berarti wajah, ya. Nah, menoleh fi shalah, dalam sholat. Dimakruhkan menoleh dalam sholat. Menoleh ke kanan atau ke kiri. Wajah dalam sholat menghadap kemana? Menghadap ke kiblat, kan? Ya. Menghadap ke kiblat. Adapun pandangan mata, sudah kita lewati, saat berdiri, pandangan mata, ya, imma menatap ke arah pandangan mata tertuju menatap ke arah kiblat, jika itu lebih khusyuk, atau pandangan mata terarah menatap ke tempat sujud, jika itu lebih khusyuk. Tergantung mana yang lebih khusyuk, sebagaimana telah kita lewati. Ya. Wajah menghadap ke kiblat. Ya. Jadi tidak menunduk, tidak pula menengadah. Nah, nanti juga akan ada pembahasan tentang menengadahkan pandangan ke atas. Nah, jadi posisi normal, ya, wajah menghadap ke kiblat. Bukan menunduk, bukan pula menengadah. Bukan pula berpaling menoleh ke kanan, bukan pula menoleh ke kiri. Jadi persis menghadap ke kiblat. Adapun pandangan mata, ya, tergantung mana yang lebih khusyuk. Jika memandang ke arah kiblat lebih khusyuk, itu yang dilakukan. Jika memandang ke tempat sujud itu lebih khusyuk, itu yang dilakukan. Karena ini terkait dengan pandangan mata. Kalau memejamkan mata lebih khusyuk, akan dibahas nanti, itu permainan setan. Ya. Karena sunnahnya adalah mata tidak dipejamkan dalam sholat. Nah, baik. Nah, sudah difahami? Jadi ini sifat sholat seperti itu yang telah kita pelajari. Ya, wajah menghadap ke kiblat. Pandangan mata jadi tidak menunduk, tidak menengadah. Ya, tidak menoleh kanan kiri. Pandangan mata kemana? Jika menatap ke arah kiblat lebih khusyuk, itu yang dilakukan. Jika menatap ke tempat sujud, ya, itu lebih khusyuk, maka itu yang dilakukan. Jadi pandangan mata, jadi jangan memahami ketika dikatakan pandangan mata tertuju ke tempat sujud, jangan difahami wajah yang menunduk begitu. Jadi bukan begini. Sebagian orang sholat begitu kan, begini, menunduk gitu, wajahnya tidak menghadap ke kiblat, menunduk ke bawah ke tempat sujud. Salah. Wajah menghadap ke kiblat, pandangan matanya yang tertuju ke arah tempat sujud. Gini. Jadi bukan begini. Atau ke arah kiblat pandangan matanya, jika itu yang lebih khusyuk. Tergantung. Nah, jika ada yang mengganggu di tempat sujud, ada gambar-gambar sulit khusyuk, berarti menghadap ke depan. Nah, ke arah kiblat. Begitu. Bisa difahami? Nah, dari sini, nah, kemudian terkait dengan ini tadi, terkait dengan posisi wajah dan pandangan mata, ada hal-hal yang dimakruhkan. Nah, ini akan kita bahas. Di sini Sa'di mengatakan apa? Wa yukrahul iltifatu fi shalah. Dimakruhkan menoleh dalam salat, yaitu menoleh ke kanan atau ke kiri, seperti ini menoleh. Menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Melihat sesuatu, ingin melihat sesuatu di sebelah kanan sana menoleh. Ingin melihat sesuatu sebelah kiri sana menoleh. Nah. Itu dimakruhkan. Dalilnya, ya, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanya 'anil iltifati, tentang al-iltifat, menoleh, fi shalah, dalam salat. Apa hukumnya menoleh dalam salat? Nabi ditanya, ya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Rawahul Bukhari. Ya, apa jawaban Nabi? Huwa ikhtilasun. Itu adalah rampasan. Yakhtalisuhu syaitan, yang dirampas oleh setan, min salatil abdi, dari salat seorang hamba. Ya, berhasil dipalingkan, ditolehkan, ke kanan atau ke kiri. Ya. Nah, dari sisi mana jika kita ingin menyelami makna perkara ini, kenapa itu dimakruhkan? Ya. Dari ditinjau dari segi makna. Tadi sudah kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil 'abd. Ya. Berarti itu dari setan kan berarti? Itu dari setan. Nah. Baik. Dijelaskan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dari segi makna bahwa orang yang salat dia sedang menghadap kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di depan, di arah depan, berada di arah depan orang yang salat. Qibala wajhil musalli. Nah, di arah depan orang yang salat. Dalam keadaan tentunya kita tahu bersama bahwa Allah taala bersemayam berada tinggi di atas arasy, di atas arasy, terpisah dari makhluk, namun dikabarkan ya, diberitakan dalam hadis bahwa ketika seseorang sholat maka dia sedang menghadap kepada Allah dan Allah berada di depan, di arah depan orang yang sholat. Ya, sedang menghadap menyembah Allah kan begitu. Jika dia menoleh, itu mengandung makna berpaling dari Allah. Sedang menghadap kepada Allah kok berpaling gitu. Memalingkan, menolehkan wajah. Dan tidak sopan, tidak beradab. Jangankan menghadap Allah Ta'ala. Ya. Seseorang menghadap pimpinannya saja. Pimpinannya dalam suatu instansi misalkan. Dia menghadap pimpinannya berhadapan kemudian menoleh-menoleh itu dia mungkin tidak berani. Nah, kan begitu. Ya, karena khawatir pimpinannya marah kepada dia kok tidak sopan ini menoleh-menoleh ke sana kemari, bukan menghadap ke dia. Kan begitu. Apalagi ini Allah Ta'ala. Jadi ini adab ya. Sopan santun sedang menghadap Allah, menyembah Allah. Nah. Jadi ketika menoleh itu mengandung makna berpaling dari Allah. Sebenarnya dia sedang menghadap kepada Allah. Ya, dan Allah berada di arah depan orang yang sholat. Oleh karena itu, haram meludah ke arah depan saat sholat. Itulah sebabnya diharamkan meludah ke arah depan saat sholat. Karena itu artinya tidak beradab, tidak sopan kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak pula dibolehkan meludah ke arah kanan karena di kanan ada malaikat. Ya. Jangan meludah ke kanan, ada malaikat, meludahi malaikat. Apalagi ke depan ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sedang dia menghadap kepadanya, ya, Allah ada di arah depan orang yang sholat. Dalam keadaan Allah ada di atas arasy. Naam. Tetapi jika hendak meludah ke mana? jika tidak meludah, butuh meludah ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Nah, jadi jika ingin meludah, misalkan ada sapu tangan kan, membuang dahak, misalkan lagi berdahak, ya, meludah, ada sapu tangan, diambil sapu tangannya, yang meludah ke arah depan gitu, atau ke kanan, tapi meludahnya ke kiri. Ludahkan ke arah kiri. Nah, kiri gak masalah, setan di kiri. Nah, ya. Jika memang berhajat meludah ke kiri, berhajat membuang dahak, maka tidak masalah menoleh ke kiri. Dan kemakruhannya hilang. Nah, jadi apabila ada hajat untuk menoleh, hal itu tidak mengapa. Kaidahnya dalam kaidah fikhiyah, ya, al-qa'idah al-fiqhiyah menyatakan al-karohatu tazulu bil-hajati, kemakruhan suatu perkara hilang dengan sebab adanya tuntutan hajat. Jika ada hajat untuk menoleh, tidak makruh, boleh sesuai tuntutan hajatnya. Dalil dan contohnya, ya, dalil dan contohnya, hadis tentang orang yang diganggu kekhusyukannya oleh setan dalam hadis yang sahih, ya, jika seseorang merasakan terganggu, ya, tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, terasa was-was itu, ada gangguan, sulit khusyuk, ya, berarti dia sedang diganggu oleh setan. Maka Nabi membimbingkan agar mengusir gangguan itu, ya, agar mengusir gangguan itu dengan cara meludah ringan, ya, dengan cara meludah ringan ke arah kiri. Nah, meludah ringan ke arah kiri, karena setannya posisinya di kiri, karena itu malaikat. Nah, gitu, ya, meludah 3 kali, ta'awud. Gitu. Nah, ini kan menoleh, butuh menoleh kan, ketika meludah ke kiri, diludahi itu setan juga. Nah, jadi hati-hati kalau sholat berjamaah, jangan sampai yang di sampingnya dikira antum ludahi, sepanjang urusannya nanti. Nah, wajib. Nah, wajib. Nah, di sini ini bimbingan Nabi suruh menoleh ke kiri, meludahi setan tersebut. Ya. Berarti kan tidak mengapa, karena ada tuntutan hajat mengusir setan yang mengganggu tadi, menghinakan setan yang mengganggu tadi, mengganggu khusyuk. Nah. Bisa difahami? Itu hadisnya dalam Sahih Muslim. Hadisnya dalam Sahih Muslim, meludah 3 kali, kemudian baca ta'awud, dan baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dalam Sahih Muslim. Yang kedua, contoh dan dalil dan sekaligus contoh yang kedua menunjukkan boleh jika ada hajat. Hadis Sahl bin Al-Hamdaliyah. Hadith Sahal bin Al-Hamdaliyah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh hadith yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, hadith yang riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan murid Al-Hakim yaitu Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Al-Hakim dan Al-Dhahabi menilai hadis itu sahih menurut syarat Muslim. Al-Hakim dan Al-Dhahabi menilai sahih menurut syarat Muslim, sedangkan Al-Albani dalam Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil, menilai sahih. Al-Hakim dan Al-Dhahabi menilai sahih menurut syarat, ya, menurut syarat Bukhari dan Muslim. Ya, menurut syarat Bukhari dan Muslim. Nah, sedangkan Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil, menilai sahih menurut syarat Muslim saja. Ya, menurut syarat Muslim saja. Baik. Hadisnya kata Sahal bin Al-Hamdariyah, ثُوِبَ بِالصَّلَاةِ ثُوِبَ بِالصَّلَاةِ يعني صلاة الصبح قَوْمَتْ ثُوِبَ بِالصَّلَاةِ maksudnya di قَوْمَتْ قَوْمَتْ dikumandangkan untuk salat subuh, yakni salat subuh katanya. قَوْمَتْ dikumandangkan untuk salat subuh. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ ila syi'bi. Faja'ala Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi. Kemudian solat, tentunya setelah dikomatkan solat. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, solat dalam keadaan, ya, yusalli solat dalam keadaan wa huwa yaltafitu ila syi'bi, menoleh ke arah jalan di bukit. Ya. Yeah. Dalam keadaan menoleh ke arah jalan yang ada di bukit, yang di ke arah bukit. Nah, apa sebabnya Nabi menoleh ke arah itu? Dijelaskan oleh Abu Dawud, ya. Wa kana arsala farisan ila syi'bi min al-laili yahrusu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus farisan, kesatria berkuda, ila syi'bi, ke jalan perbukitan, min al-lail, di malam hari, ya, untuk melakukan penjagaan situasi perang. Nah, jadi Nabi alaihissalam, ya, melakukan itu. Jadi Nabi berhajat untuk menoleh karena sedang menugasi salah satu sahabat berjaga dan, ya, yakni menunggu datangnya petugas itu. Jadi menoleh ke arah datangnya petugas itu. Nah, untuk menerima laporan. Baik. Jadi jika ada hajat, boleh. Baik. Ini masalah yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Ada dua masalah yang terkait dengan ini kami tambahkan, yaitu hukum menatap ke arah langit saat sholat. Hukum menatap ke atas, yakni menengadah, ya. Menatap ke atas, menengadahkan pandangan ke arah atas, ke arah langit. Hal itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. pada hadis Jabir pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, layantahyanna aqwamun hendaknya benar-benar berhenti kaum-kaum yang yarfa'una absarahum, menengadahkan pandangan-pandangan mata mereka, ilas sama'i, ke arah langit, fis salati, dalam salat, atau la tarji'u ilaihim, atau la tarji'u ilaihim, pandangan-pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka, yakni ya, dihilangkan pandangan-pandangan mereka oleh Allah Ta'ala gara-gara pelanggaran itu jika tidak mau berhenti. Ini ancaman kepada orang-orang yang selalu menengadahkan pandangan matanya ke arah langit dalam sholat. Jika tidak berhenti, diancam akan ya, diambil, dihilangkan pandangan-pandangan mata mereka sehingga tidak bisa melihat. Nah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, ini riwayat Muslim, hadis ini dalam Sahih Muslim. Berdasarkan hadis ini ada silang pendapat di antara ulama dalam memahami hukum yang ditunjukkan oleh hadis ini. Dalam memahami hukum yang ditunjukkan oleh hadis ini, ada yang berpendapat makruh menengadahkan pandangan mata ke arah langit saat sholat, makruh. Ada yang berpendapat haram. Yang rajih, dalil menuntut haram. Tuntutan, ya, penunjukan hadis menunjukkan haram, bukan sekedar makruh. Kenapa? Karena diancam. Ada ancaman jika tidak berhenti melakukan itu, bisa saja dihilangkan pandangan matanya, penglihatannya. Nah, jika sampai diancam dengan iqab, hukuman akan dihilangkan pandangan matanya, penglihatannya, ini ya berarti bukan hanya sekedar makruh, tetapi haram. Nah, namun apakah ketika dikatakan haram, apakah berkonsekuensi membatalkan sholat? Kalau dikatakan makruh, jelas tidak membatalkan sholat, kan hanya makruh. Tapi ketika dikatakan haram, apakah berkonsekuensi membatalkan sholat? Jawabannya, rajih tidak. Ya, yang rajih tidak membatalkan sholat. Ya, dan pendapat yang mengatakan bahwa ya, perkara itu menengadahkan pandangan ke arah langit tidak membatalkan sholat, ya, secara keseluruhan itu madhab jumhur. Madhab jumhur ulama, dan tentunya masuk di situ yang mengatakan makruh, jelas. Tentunya tidak membatalkan. Nah, di antara yang mengatakan haram, ya, ada yang mengatakan tidak membatalkan sholat. Jadi yang jelas mereka jumhur mengatakan tidak membatalkan sholat. Dan ini yang dipilih oleh Syaukani dalam Nailul Autar Al-Albani. Dalam talkhis sifat sholat Nabi. Al-Albani dalam talkhis sifat sholat Nabi. Ringkasan sifat sholat Nabi yang matan-matan singkat. Dan Al-Uthaymin dalam Asy-Syarhul Muntir. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan itu membatalkan sholat, yaitu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan haram dan batalkan sholat, pendapat itu keliru. Karena letak kekeliruannya, karena permasalahan ini semisal dengan menoleh ke kanan atau ke kiri. Nah, semisal dari segi makna itu sama dengan permasalahan ya menoleh ke kanan untuk melihat ke arah kanan atau menoleh ke kiri untuk melihat ke kiri. Yang itu hanya makruh dan tidak membatalkan sholat. Nabi saja pernah melakukan, bahkan ada bimbingan Nabi ya, kepada umatnya bagi yang terganggu oleh setan kekusuran dalam sholat untuk meludahi, menghinakan setan itu ke arah kiri. Nah, ini menengadahkan ya, mengangkat pandangan ke arah langit ya sama dengan permasalahannya. Jadi tidak bisa untuk dikatakan itu membatalkan sholat, meskipun kita mengatakan itu haram, yakni menengadahkan pandangan ke arah langit, ke arah atas itu haram karena ada ancaman hukuman bagi pelakunya jika tidak berhenti melakukan itu. Nah, ya mungkin itu pula sebabnya sehingga sebagian ulama hanya mengatakan makruh. Kan sebagian ulama kita dengar tadi ada yang mengatakan hanya makruh. Jadi mereka menganggap kategori permasalahan ini, yakni menengadahkan pandangan ke arah atas, ke arah langit, itu sama dengan menoleh ke kanan ke kiri. Ini sama-sama makruh. Nah, hanya saja kita memilih haram karena ada ancaman. Ada ancaman akan dihilangkan pandangan matanya jika tidak berhenti. Namun dari segi konsekuensi hukum, sama. Sama-sama tidak membatalkan sholat. Bisa dipahami? Ya. Baik. Nah, pelajaran kita sampai di sini ya. Nah, waktu. Jadi tersisa satu masalah terkait dengan masalah posisi terkait dengan masalah ini, pandangan mata, posisi wajah pandangan mata. Nah, itu masalah yang tersisa adalah dimakruhkannya memejamkan mata dalam sholat. Nah, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Fadhlan subhanallahi wa bihamdihi.